Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang Allah perintahkan kepada hambanya, dan ini adalah termasuk asbab, sebab-sebab semua kebaikan, adalah addu'a, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Wa qala Jalla wa'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku dekat. Fa inni qaribun, sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa-doa hambaku ketika mereka berdoa kepadaku. Dan manusia yang paling baik di dalam mengamalkan perintah-perintah tersebut adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu afdalul bashar. Beliau adalah semulia-mulianya manusia. Wa huwa qudwatun wa uswatun. Beliau adalah qudwah, teladan, uswah dalam segala hal. Dalam segala hal. Termasuk di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau telah menegakkan ibadah ini, yakni ibadah doa, dengan sempurna. Dengan adab-adabnya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menginginkan menegakkan ibadah addu'a atau ibadah apapun, ya, dalam bentuk yang Allah ridhai, alaihi bi ittiba'ur rasuli alaihi salatu wassalam, wajib atasnya untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, menteladani beliau shalawatullahi wassalamuhu alaihi. Dan diantara yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam fi bab doa, di dalam bab doa, adalah al-ijtihad, bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah fi shalah, di dalam salat. Karena sesungguhnya ad-du'a fi shalah, doa di dalam salat, termasuk perkara yang dicontohkan, ya, ditauladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi sujud masalan. Ketika sujud misal. Karena waktu sujud adalah waktu yang seorang hamba dekat dengan Allah Azza wa Jal. Maka Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan untuk seorang memperbanyak mada ad-du'a fi sujud, ketika sujud. Naam. Demikian pula di antara yang ditauladankan, dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah doa qabla assalam ba'da tasyahud. Doa ya, sebelum salam setelah tasyahud. Itu di antara yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasul alaihi salatu wasallam, dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka termasuk kesempurnaan seorang hamba di dalam melakukan ibadah salat ya, adalah mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam dalam segala apa yang dilakukan oleh beliau di dalam salat. Minha di antaranya adalah ya, addu'a. Melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berdoa di dalam ibadah yang agung ini. Terkait dengan doa qabla assalam ba'da tasyahud, diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam beberapa ad'iyah, beberapa doa. Meskipun doa apa saja, seorang boleh berdoa ya sebelum salam. Fa innahu mawdhi'ud du'a, karena setelah tasyahud sebelum salam adalah tempat untuk seorang apa? Berdoa. Naam. Namun Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan beberapa doa, beberapa ad'iyah, beberapa doa-doa yang ya beliau selalu membacanya, sering membacanya. Di antaranya adalah ta'awud, ya, ta'awud berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minal arba', berlindung kepada Allah dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, selalu dibaca oleh beliau qabla salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri, dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan juga kematian. Wa min syarri fitnati al-masihi ad-dajjal, dan dari fitnah atau kejelekan fitnah al-masih ad-dajjal. Naam. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla salam, sebelum apa? Salam. Dan di antara doa yang juga diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam qabla salam adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala fi sahihihi, di dalam sahihnya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi alaihi salatu wasallam ya, beliau membaca doa sebelum salam dengan doa Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu aw wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla salam, sebelum salam. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa ant. Baik, kita tadabburi dan kita renungkan makna dari ya, doa ini. Allahumma ya Allah ighfirli, ampunilah aku ya Allah, ma qaddamtu, ma qaddamtu minas sayyiat, apa yang telah aku lakukan ya Allah, minas sayyiat, dari kejelekan-kejelekan. Ma qaddamtu minas sayyiat, dari kejelekan-kejelekan. Wa ma akhartu, dan apa yang aku akhartu, aku tinggalkan, minas sunan, ya, di antaranya minas sunan, dari sunnah-sunnah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, atau sesuatu yang ya disyariatkan kemudian lupa untuk ditegakkan. Wa ma akhartu wa ma asrartu, dan juga aku mohon ampun ya Allah dari apa-apa yang aku lakukan dengan tersembunyi. Wa ma asrartu, apa yang aku lakukan dengan tersembunyi. wa ma a'lamtu, atau apa yang aku lakukan dengan terang-terangan. Wa ma asraftu, dan apa yang aku melampaui batas padanya. Al-israf huwa mujawazatul had. Al-israf maknanya adalah mujawazatul had, melampaui batas. Ya. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan juga aku mohon ampun kepadamu ya Allah atas dosa-dosa yang engkau lebih tahu daripada aku ya Allah. Ya. Daripada aku ya Allah. Dosa-dosa yang engkau lebih tahu daripada aku ya Allah. Nah. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. Di sini disebutkan dua nama Allah Subhanahu wa taala, al-muqaddimu wal muakhir, kemudian ditutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Hadis ini di antara hadis-hadis yang agung. Wa min jawami'il kalim, dan termasuk di antara jawami'il kalim, yakni kalimat-kalimat yang sederhana namun ya mencakup makna yang demikian luas. Ya. Di antara faedah dari doa ini, ya. Di antara faedah dari doa ini, ya. Doa ini tidak meninggalkan sedikit pun dari dosa. Yani semua dosa-dosa yang kita lakukan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan termasuk dari kesalahan adalah ya, seorang memohon ampun kepada Allah dari doa-doa yang dia ingat saja. Ya, kebanyakan manusia kan dia memohon ampun dari dosa yang dia sadari, kan demikian. Ya. Betapa banyak dosa yang kita tidak menyadarinya. Dan lebih parah lagi ketika kita melakukan sesuatu yang itu adalah dosa dan kita meyakini itu justru sebuah perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, manusia ya, termasuk kesalahan yang dilakukan oleh mereka adalah memohon ampun kepada Allah hanya dalam perkara yang dia ingat. Adapun dalam doa ini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya, Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita semuanya, wa hadza min adab yani at-taubah, termasuk dari adab taubat adalah memohon ampun kepada Allah dari semua dosa. Coba kita lihat doa ini. Apakah ada tersisa dosa yang tidak masuk dalam doa ini? Jawabannya tidak ada. Ya. Allahumma ighfir li, ya Allah, ampunilah aku ma qaddamtu, apa yang aku lakukan, minas sayyi'at, dari kejelekan-kejelekan. Semua kejelekan. Ya. Wa ma akhartu, atau apa yang aku akhirkan, apa yang aku akhirkan. Yani ya, terlebih kita ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Perkara yang sudah kita ketahui, ya, terkadang kita tinggalkan. Minas sunan, dari perkara-perkara yang sunnah, ya, atau perkara-perkara yang apa namanya afdal kita tinggalkan, kemudian melakukan perkara-perkara yang mafdul, yang lebih rendah daripada yang afdal. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dari apa yang kita tinggalkan minas sunan, dari perkara-perkara sunnah. Wa ma asrartu, dan dosa yang aku lakukan, asrartu yakni dalam keadaan sir, ya, dalam keadaan sir. Atau dosa yang dilakukan dalam keadaan alaniyah, dalam keadaan terang-terangan. Wa ma asraftu, dan apa yang aku lakukan melampaui batas dari batasan syariat. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang engkau lebih tahu ya Allah daripada aku ya Allah. Betapa banyak dosa yang kita lakukan kemudian kita lupa. Sebenarnya kita tahu itu adalah apa? Dosa. Tetapi kita lupa. Kita lupa dari dosa itu. Bagaimana seorang akan mohon ampun kepada Allah dari dosa yang dia lupa? Atau dia melakukan dosa karena kejahilannya. Bisa babil jahal, dengan sebab jahal dia melakukan itu, padahal itu dosa. Bisa babil jahal. Wa ba'dun nas, nasallallahu alaihi wasallam al afiyah, ya, sebagian manusia waqa'u fil bid'ah, terjatuh kepada mana? Bid'ah. Terkadang juga bisa babil jahal. Ya. Atau dengan sebab husnudzan kepada apa? Kepada orang yang diikuti. Dia orang alim, ya, dia orang yang kelihatannya soleh, mengikutinya. Padahal itu adalah perkara-perkara yang muhdatsah, perkara yang bid'ah. Ya. Dan seorang yang melakukan kebid'ahan, ya'taqid, meyakini bahwasanya apa yang dia lakukan adalah apa? Kebaikan. Yuqarribu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Padahal apa yang dilakukan itu adalah apa? Dosa. Disebutkan sebuah kisah, ada seorang datang kepada, ya, seorang masyayikh, datang mengeluh. tentang musibah yang banyak menimpanya. Wahai Syekh, banyak musibah menimpa saya. Apa dosa saya, Syekh? Ya. Apa dosa saya? Nah, seorang yang yakni awamun nas. Ya. Taib, maka Syekh tersenyum melihat orang ini. Kenapa? Nah, dia bertanya, apa dosa saya? Nah, kira-kira apa kesalahan saya? Dalam keadaan halikul lihyah. Dalam keadaan dia mencukur apa namanya? Jenggotnya. Wa hadza minadz dzanb. Tidak menyadari dan tidak tahu itu adalah apa? Dosa. Wa yasrabud dukhan, dan meminum, menghirup apa namanya? Ya, rokok. Hadza minadz dzunub. Ini juga termasuk dosa. Wabillahi taufiq. Ini ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ya, di antara faedah dari doa ini. Doa ini ya memasukkan ke dalamnya segala jenis dosa yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Kemudian di antara faedah doa ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah hadis ini menunjukkan tawadhu'nya Rasul alaihi salatu wassalam wa kamalu ubudiyatihi, dan kesempurnaan penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan ya ubudiyah, penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hal tersebut, ikhwatil kiram barakallahu fikum? Fa an-nabiy alaihi salatu wassalam, nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ya. Telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Waqad 'allamahu Allahu 'azza wa jalla dzalik, dan Allah telah memberitahukan itu kepada nabinya alaihi salatu wassalam, bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Ya. Bahkan as-sahabah, para sahabat mengetahui itu, meyakininya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu atau akan datang. Para sahabat meyakini itu, wa nahnu naqtakidu dzalik, dan kita juga meyakini itu. Pernah suatu saat Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi alaihi salatu wasallam salat malam sampai bengkak kaki beliau. Madza qalat, apa yang dikatakan oleh Aisyah kepada Rasul alaihi salatu wasallam? Ya Rasulullah, engkau salat seperti ini. Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dalam keadaan Allah telah mengampuni dosa-dosamu ya Rasulullah, dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan apa? Datang. Ucapan Aisyah ini menunjukkan i'tiqad beliau. Iya atau tidak? Keyakinan beliau. Permasalahan gaib yang seperti ini tidak lain kecuali karena Allah mengabarkan dalam Al-Qur'anul Karim, dan juga Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada umatnya, dan Nabi membenarkan ucapan Aisyah, tidak menyangkalnya. Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura. Yani benar, aku telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa saya melakukan seperti ini? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas untuk aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ya. Yani ini menunjukkan ya, menunjukkan kesempurnaan ubudiyah, kesempurnaan penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti itu beliau memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa beliau dengan bentuk yang seperti ini. Ya. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam memohon ampunan kepada Allah dalam bentuk yang seperti ini. Ya. Dalam bentuk yang seperti ini, ya Allah ampuni saya atas apa yang aku lakukan atau apa yang aku tinggalkan. Apa yang aku lakukan dengan terang-terangan atau aku lakukan dengan tersembunyi. Ya. Atau apa yang aku melampaui batas padanya ya Allah. Dan apa yang engkau lebih tahu tentang dosa-dosaku daripada aku ya Allah. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Fa hadzal hadis, hadis ini yadullu ala kamali ubudiyati ar-rasul alaihi salatu wassalam wa syukrih, menunjukkan kesempurnaan ubudiyah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, di antara faedah dari doa ini, doa ini menetapkan ya asma Allah azza wajalla, nama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah al-muqaddimu wal muakhir. Al-muqaddimu wal muakhir adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala ya, yang disebutkan beriringan, al-muqaddimu wal muakhir. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya keduanya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kesempurnaan itu tampak dengan menggabungkan keduanya. Al-muqaddimu wal-mu'akhir. Antal muqaddimu wa antal mu'akhir. Apa makna dua nama ini? Al-muqaddimu. Al-muqaddimu maknanya adalah zat yang yuqaddimul asya. Wayadauha fi mawdi'iha. Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan sesuatu, meletakkan sebelum sesuatu, ya, dan ini semuanya ya berdasarkan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengakhirkan sesuatu atas yang lain, ya, mengakhirkan sesuatu atas yang lain, dan itu juga sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti diantaranya, ya, al-musabbabat, ya, perkara-perkara yang merupakan akibat didahului dengan asbab. Allah subhanahu wa ta'ala min hikmatihi, diantara hikmahnya, ya, menetapkan sesuatu dengan apa? Sebab-sebabnya. Sebab-sebab itu didulukan, didahulukan sebelum apa? Ya, akibat. Naam. Wabillahi taufiq. Seorang tidak akan mendapatkan ilmu, seorang tidak akan mendapatkan mada al-ilm, ya, menjadi seorang yang faqih terhadap agama illa, kecuali ketika menembus sebab-sebabnya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seorang hamba untuk melakukan pendahuluan perkara yang merupakan asbab, wa huwa talabul ilm, yaitu menuntut ilmu. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju mana? Jannah. Jalan menuju jannah. Naam. Juga Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mendahulukan sebuah syariat atas syariat yang lain. Ya. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan, ya, syariat as-salah sebelum syariat al-jihad, dan mengakhirkan syariat al-hajj. Ya. Allah tidaklah mewajibkan syariat haji kecuali fi sanati tasiah, ya, minal hijrah. Pada tahun 9 apa? Hijriah. Ya. Wabillahi taufiq. Allah subhanahu wa ta'ala juga mendahulukan, ya, hamba-hambanya atas yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan sebagian hambanya atas hamba yang lain. Bahkan di kalangan para nabi, para rasul, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan sebagian yang lain atas sebagian yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memuliakan sebagian rasul atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tinggikan sebagian para nabi atas sebagian yang lain. Fa afdalu al-anbiya war rusul ulul azmi. Yang paling mulia dari para nabi dan rasul adalah ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling afdal dari ulul azmi minar rusul adalah khalilan, dua kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alaihi salatu wassalam wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah muliakan di antara keduanya, yang paling afdalnya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa sahibu al-wasilah, beliau yang mendapatkan wasilah di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mendapatkan wasilah kecuali seorang dari hambanya, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua nama Allah subhanahu wa ta'ala, al-muqaddimu wal-mu'akhir. Dan di akhir doa ini Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menyebutkan kalimat tauhid, la ilaha illa anta. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai illa anta, kecuali engkau ya Allah. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang memiliki asmaul husna wa sifati al-ulia. Zat yang memiliki nama-nama yang husna, yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi. Dia sajalah satu-satunya zat yang bisa memberikan ampunan, satu-satunya zat yang bisa mengabulkan doa, satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini, maka sudah barang tentu satu-satunya zat yang berhak diibadai adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah menyebutkan, ya, nama-nama Allah, sifat-sifatnya, dan juga ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma anta a'lamu bihi minni, disebutkan juga Allah azza wa jal zat yang mengampuni hamba-hambanya, diakhiri dengan kalimat tauhid, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali engkau ya Allah. Doa ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk dibaca, ya, di dalam tasyahud qabla assalam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mentauladani Nabi alaihi salatu wassalam dengan seorang memohon ampun kepada Allah, semoga akan menjadi sebab kebaikan untuknya fid dunya wal akhirah. Dan hadis ini juga menunjukkan sekaligus sebagai contoh bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Dalam sebagian riwayat, aku beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah 100 kali. Dan pernah seorang sahabat di samping Nabi alaihi salatu wassalam mendengar Nabi mengucapkan kalimat dan dihitung. Ternyata sampai 100 kali. Nabi mengatakan, Rabbi khfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi khfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini barangkali ikhwatul kiram rahiman wa rahimakumullah, sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Jalla wa Ala memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.